yang putih mengepul di udara. Sedang berlayar. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara.